Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khairul rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan membaca syarah Masalah Jahiliyah. Qala Syaikhul Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, wa qala subhanahu wa ta'ala, wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itu bagi mereka, yakni yang melakukan perpecahan dan berselisih, bagi mereka adzabun adzim, adzab yang besar. Qala fidhallahu ta'ala, kata beliau, hadza kembali ke qaulullah, ini yang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini nahyun lana, adalah larangan bagi kita. Annakuna misla ahli jahiliyah, larangan bagi kita, yakni jangan sampai kita menjadi seperti orang jahiliyah. Alladzina tafarraqu fi dinihim, yang mereka orang jahiliyah adalah orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka. Wakhtalafu, dan berselisih. Qala wa lam yakun hadza an jahli minhum, dan ini hadza ini ke keadaan kaunuhum tafarraqu wakhtalafu, ya keadaan mereka berselisih berpecah belah itu bukanlah karena kebodohan. Wa innama an hawa, ya tapi karena sebab hawa nafsu mereka. Kenapa demikian? Karena Allah sebutkan dalam ayat tadi, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinah, perpecahan mereka, perselisihan mereka itu terjadi setelah datang kepada mereka bayyinah, sampai kepada mereka ilmu, sampai kepada mereka bayyinah, penjelasan-penjelasan. Tapi mereka tarakul bayyinat wattaba'ul hawa, tapi mereka malah meninggalkan penjelasan-penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti hawa nafsu mereka. Falladhi hamalahum ala hadha at-tafarruqi huwal hawa, maka yang menggiring mereka, membawa mereka kepada perpecahan yang dilakukan oleh mereka ini adalah hawa nafsu. Waliyadzubillah. Ittakhadhu ahwa'ahum alihatan min dunillah azza wa jalla, mereka telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah-ilah, sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya tadi, karena mereka lebih mengikuti hawa nafsu daripada penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa'ala lam yatruk hujjatan li ahdin, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meninggalkan satu hujjah pun, tidak satu orang pun yang tidak terkena hujjah. Semua umat manusia telah tegak mereka hujjah dengan itu siapa Rasul, diturunkannya kitab-kitab, arsala rusula wa anzal kutuba, Allah utus rasul-rasulnya, Allah turunkan kitab-kitabnya, ini sebagai iqamatul hujjah kepada mereka. Iya, yang mengikuti rasul, yang mengikuti kitab, mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan. Adapun yang mengingkarinya, mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman ittaba hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Dan bila datang kepada kalian dariku petunjuk, huda di sini hidayah, hidayah ad-dilalah wal bayan. Huda di hidayah al-irsyad. Ini ilmu, penjelasan-penjelasan dari bayinat. Faman tabi'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku, ya penjelasan-penjelasan yang sampai kepada dia, yang Allah turunkan melalui para rasulnya dalam kitab-kitabnya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka dia tidak akan mendapat rasa takut, mereka tidak akan ada mendapat rasa takut dan tidak akan bersedih. Wal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang kafir, orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, ya mereka adalah ashabun nar, hum fiha khalidun. Ini paragraf ayat satu linia yang boleh sebutkan hafizahullah taala, bahwasanya ayat di atas wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu terkait dengan ahlu kitab, ahlu jahiliyah. Jadi larangan ya kita mengikuti mereka. Jangan sampai kaum muslimin berpecah belah dalam agama mereka setelah datang kepada mereka ilmu. Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala menyebutkan ayat ini pun terkait dengan ahlul ahwa wal bidah. Ya sudah kita sebutkan di pertemuan kemarin terkait dengan dzammul bidah dari sisi al-aql, an-nazar. Sudah kita sebutkan sebagiannya kemarin. Ya, al-ahwa wal bidah, mereka tercela. Iya. Karena seorang yang melakukan kebidahan sama dengan dia menyatakan agama ini belum sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Di antara menunjukkan dzammul bidah dari sisi nazar, al-akal adalah bahwasanya akal tidak mungkin bisa mengetahui masalih dengan sendirinya, dengan rinci. Iya, butuh adanya wahyu, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang sudah kita sebutkan kemarin, di antara tercela ahlul ahwa wal bid'ah adalah dari sisi nazar, karena ahlul ahwa wal bid'ah sedang nazzala nafsahu ya mudahatan lillah Subhanahu wa taala. Mudahil lillah Subhanahu wa taala, dia sedang mendudukkan dirinya sebagai seorang yang menandingi Allah dalam menetapkan syariat. Karena at-tasyri' itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mensyariatkan satu kebidaahan yang tidak Allah syariatkan, maka dia telah mendudukkan dirinya ya menyami Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tercelanya ahlul bid'ah dari sisi an-nazar. Dari sisi naql disebutkan di antaranya ayat ini. Satu riwayat yang masyhur dari Abu Ghalib, kata beliau, kuntu bi Syam, aku pernah berada di Syam. Faba'atha al-muhallab 70 ra'san min al-khawarij. Ketika itu al-muhallab mengirim 70 kepala, iya, kepalanya aja, kepala-kepala orang Khawarij yang telah dipenggal. 70 orang atau 70 kepala orang Khawarij telah dipenggal. Fanusibu ala Duraj Dimashq. Iya, kepala-kepala yang sudah dipenggal ini dari tokoh-tokoh Khawarij, orang-orang Khawarij, iya, dipancangkan, diletakkan di tangga-tangga Damaskus. Fakuntu ala wahri baitin li. Aku ketika itu ada di muka rumahku, di atas rumahku. Famarra Abu Umamah. Ketika kita lewat Abu Umamah Al-Bahili, Abu Umamah radhiyallahu anhu. Panazalat afwan. Panazaltu fattaba'tuhu. Aku pun turun dan mengikuti Abu Umamah radhiyallahu anhu. Kata beliau, falamma waqafa 'alaihim, ketika Abu Umamah berdiri melihat kepala-kepala yang Khawarij yang tadi penggal yang 70 tadi. Dama'ataina. Ya, dua matanya pun mengalirkan air mata. Wa qala, kata beliau, subhanallah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ma yasna'u syaitan bi bani Adam. Apa yang tadi perbuat oleh syaitan kepada bani Adam? Maksudnya ini mereka Khawarij. Iya, hina. Karena sebab kebidaahannya sampai terjadi seperti itu. Dipenggal. Qala thalatha. Kata beliau, kilabu jahannam. Kilabu jahannam. Ini adalah anjing-anjing neraka. Anjing jahannam. Syarru qatla tahta dhillis sama. Mereka adalah sejelek-jeleknya orang terbunuh di bawah kolong langit. Dia ucapkannya tiga kali. Kata beliau, khairu qatla man qatalu. Dan sebaik-baik orang terbunuh adalah orang yang dibunuh mereka. Yang dibunuh Khawarij itulah sebaik-baik orang terbunuh. Dibunuh oleh Khawarij. Tuba liman qatalahum au qataluh. Tuba. Tuba itu banyak tafsirannya. Ya, di antaranya yang dimaksudkan pohon di sorga. Ada yang menafsirkan kebaikan. Tuba. Bagi orang yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka. Kata Abu Ghalib rahimahullah ta'ala, thumma tafata ilayya. Kemudian, ya, beliau pun menoleh kepada aku, Abu Umamah. Faqala Abu Ghalib, wahai Abu Ghalib, innaka bi ardin hum biha kathir. Ya Abu Ghalib, engkau tinggal di negeri yang mereka itu banyak. Ini Khawarij banyak di negerimu, di Syam ketika itu. Fa'adakallahu minhum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi engkau dari mereka, dari kejelekan, kejahatan Khawarij. Qultu, kata Abu Ghalib rahimahullahu taala, ra'aituka bakaita hina ra'aituhum. Kata Abu Ghalib, aku lihat engkau menangis ketika engkau melihat mereka, ketika melihat kepala-kepala yang sedang dipanjangkan tadi, menangis. Qala, kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, bakaitu rahmatan hina ra'aituhum kanu min ahli Islam. Iya, aku nangis karena sayang. Ini yang disebut oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah, ketika kita melihat orang berbuat maksiat, ketika kita melihat orang fasik, kita melihat orang sesat, itu kita lihat dengan dua pandangan, kata beliau. Yang pertama, dari sisi ru'yah qadariyah, kasihan. Dulunya mereka ahlul Islam, dulunya mereka guru-guru kita, dulunya mereka orang-orang baik, ternyata sekarang sesat. Tapi jangan sampai ru'yah ini kalah atau mengalahkan ru'yah syar'iyah. Tapi di sisi syar'i kita harus mentahdir mereka. Iya, kita harus memberikan umat dari mereka. Kita harus menjelaskan kesesatan mereka. Jangan sampai ru'yah qadariyah ini kemudian mengalahkan syar'iyah. Ini, aku sayang, kasihan, begitu maksudnya. Karena ahli Islam, dulu mereka ahli Islam, itu orang baik. Ya, ternyata ketika terkena fitnah Khawarij, menjadi seperti ini. Iya, Kata beliau, hal taqra surat Ali Imran? Apakah engkau membaca ini hafal surat Ali Imran? Qultu na'am. Qala faqara, beliau pun baca, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab hatta balagha wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, wa inna haula kana fi qulubihim zayg fazigha bihim. Mereka lah ini orang Khawarij yang ada pada kalbu mereka kesesatan, penyimpangan, zayg, maka mereka pun menyimpang jauh dari al-haq. Kemudian kata beliau, thumma qara'a, ini syahidnya, thumma qara'a, wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyinat ila qawlihi fa bi rahmatillahum fiha khalidun. Yang sudah kita baca tadi surah masih jahiliyah. Qultu, kata Abu Ghalib, man ha'ula ya Aba Umamah, siapa yang mereka dalam ayat tadi ya Aba Umamah? Saya ulangi, qultu hum ha'ula ya Aba Umamah, apakah mereka ini orang Khawarij yang disebut dalam ayat tadi ya Aba Umamah? Iya, qala na'am, iya, ya, masuk ke dalam ayat ini, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu, adalah Khawarij, ahlul ahwa wal bidah. Qultu, kata beliau, kata Abu Ghalib, min kibalika taqul aw syai'un samita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pendapat engkau dari sendiri atau engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Abu Mama, inni idzan lajari, iya, aku kalau itu adalah dari pendapatku sendiri, sungguh lancang kalau itu adalah pendapatku sendiri. Bal sami'tuhu min Rasulillah sallam la marrah wala marratain, iya, aku tidak mendengar Rasul, bahkan aku tidak mendengar yang sekali kedua kali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta adda sab'an, beliau hitung sampai 7 kali, iya, artinya sering mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan, Sumaqala inda bani Israel tafarraqu wala ihda wa sab'ina firqatan, sesungguhnya bani Israel terpecah menjadi 71 golongan, wa inna hadhil ummah tazidu 'alaiha firqah kulluha finnar illa sawadul a'zam. Sampai sini kita baca syahid, ya, masuk ke dalam ayat ini dan termasuk celaan bagi ahlul ahwa bid'ah adalah ayat wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu dan seterusnya, ini termasuk padanya ahlul ahwa bid'ah dan secara khusus adalah Khawarij. Dari kisah Abu Umamah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang pertama, iya, menunjukkan tentang bahayanya Khawarij. Iya, mereka adalah kilabu jahannam, kilabu jahannam. Yang kedua, yang sudah juga kita bacakan, adalah wajibnya kaum muslimin untuk bersama penguasa mereka memerangi Khawarij. Dan sudah saya bacakan kemarin dari Syaikh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, ya, ketika mereka adzharus silah, memiliki syaukah, wajib diperang. Dan kaum muslimin sebagaimana para sahabat, mereka berkumpul bersama Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij, ya, turut membantu Amirul Mukminin bersama Amirul Mukminin untuk memerangi Khawarij. Yang berikutnya, di antara adabul muallim, ya, rahmah, di antara bentuk rahmah muallim adalah mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan agar muridnya, agar orang-orang yang di bawah asuhannya terlindung dari dari ahwal bidah. Sehingga Abu Umamah radhiyallahu anhu berpesan kepada Abu Ghalib, engkau tinggal di negeri yang banyak mereka, banyak Khawarij, maka ini a'adzakallahu minhu, mudah-mudahan Allah melindungi engkau darinya. Ini di antara bentuk rahmah seorang muallim, mendoakan agar murid-muridnya terjaga dari fitnah, ya, kesesatan, kebidahan. Dan terakhir tadi yang saya sebutkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seorang melihat, ya, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang terjatuh dalam maksiat, hendaknya dia memiliki dua pandangan. Pandangan dari sisi qadar dan pandangan dari sisi syar'i. Iya, sayang, kasihan, itu dari sisi qadar. Dulunya baik, sekarang fasik. Dulunya baik, sekarang sesat. Iya, tapi jangan sampai ini mengalahkan sisi pandang secara syar'i. Namun secara syar'i kita harus menjelaskan dia sesat, dia keliru, dia fasik. Harus diperingatkan dan diperingatkan umat dari dia. Ini cara pandang syar'i. Dan itu dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlu barakallahu fiikum.